apa? Bahas kecenderungannya begitu. Kecenderungan inilah yang menyebabkan hidup jadi susah. Maka di dalam diri kita ada dua unsur, namanya unsur fujur, ada unsur takwa. Unsur fujur adalah di dalam surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur yang negatif, ada unsur yang positif. Kalau negatif lebih dominan, pasti hidupnya susah. Bawaannya enggak enak aja. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana seni menikmati hidup. Menikmati itu hidup, sementara hidup ada sengsara, ada nikmat. Kalau menikmati nikmat sudah enggak usah dibahas ya. Padahal di situ kebanyakan orang yang salah. Baik. Di dalam diri kita ada unsur fujur, potensi negatif, potensi yang buruk, namanya fujur. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi musuh pertama siapa? Diri kita, bukan setan, walaupun setan adalah musuh yang nyata. Aduun mubin. Berarti yang pertama kali harus kita takukanlah diri kita sendiri. Nah, kalau saya pikir-pikir, sengsara atau tidak sengsara, yang sangat menentukan adalah siapa? Diri kita sendiri, itu dalam banget. Nah, kita bahas, mungkin ada yang belum mengerti maksudnya seperti apa ya. Baik. Di dalam ayat Al-Quran semuanya hafal, anak kecil pun hafal ya. Nggak ada yang hafal di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa fil akhirati hasanah, enggak ada yang enggak tahu. Akhirat hasanah, hasanah itu baik. Ada enggak perempuan namanya Hasanah? Siti Hasanah. Nah, ada. Di sini ada Hasanah enggak? Ada. Nur Hasanah, cahaya kebaikan. Cahaya orang yang baik, hasanah. Kalau akhirat hasanah adalah surga, berarti dunia hasanah adalah surga, tapi surganya masih dalam tanda kutip. Subhanallah. Nah, ini kita mencoba. Saya selalu memberikan analogi yang sederhana terus ya. Kalau saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya. Ini sering dalam ceramah. Kalau saya dekat dengan api, badan saya panas. Kalau saya dekat dengan AC, badan saya akan dingin, betul? Tapi saya sudah mendekatkan diri kepada Allah, kepada Yang Maha Damai, tapi hidupnya TBC, tekanan batin continue ya. Nah, sakitnya di mana? Di sini. Nah, kita bahas. Berarti sesungguhnya orang penghuni surga itu sudah kelihatan. Ya, penghuni surga itu sudah nampak. Itu di dalam surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mut ma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dalam surah Al-Fajr. Dikatakan di dalam Al-Quran, hai jiwa yang tenang. Ini calon mayit. Desa Karatul Maut, dia orang soleh, akan masuk surga. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Bukan gitu. Berarti orang ini sudah mempunyai jiwa yang tenang. Itulah surga dunia. Itulah surga dunia. Bukan. Jadi itulah surga dunia, yaitu nafsul mutmainnah. Ada enggak orang yang kaya, hartanya banyak, punya mobil, punya rumah, tapi batinnya terasa sengsara sempit, ada enggak? Hah? Banyak. Kadang kalau kita nonton TV, orang sudah cuantiknya luar biasa, hartanya miliar-miliar, suaminya guantengnya top markotop gitu kan, uangnya pun miliaran, dua belah pihak uangnya miliaran, cerai, pernah dengar? Banyak. Kurang apa? Kadang-kadang Itu namanya jiwa yang tidak tenang. Jadi dia tidak mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Itulah bahasa Al-Quran. Nanti kita bahas. Garis hidup ini adalah ujian. Surat Al-Mulk. Ini bawa Quran gak sih? Bawa, ya. Atau sudah hafal mungkin, gak apa-apa. Jadi Surat Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk. Udah pada hafal, gak apa-apa. Surat Al-Mulk 1 sampai 2, surat 67. Surat 67. Di dalam baik. 1 2. Dapat suratnya? Oh, zaman sekarang kan gitu doang kan. Gitu. Saja nyolok aja gitu kan. Tabarakalladzi di tanganlah biadihil mulk. Maha suci Allah, maha agung Allah, di tanganlah kerajaan. Sedapat? Wahu ala kursiyan, dan dialah berkuasa atas segala sesuatu. Sudah dapat enggak? Ayat pertama. Ya. Kalau masih gebet berarti belum dapat. Masih begini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dapat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini pegang. Untuk apa? Untuk menguji. Dapat ya? Ibu-ibu? Berarti hidup itu untuk apa? Ada orang mau bunuh diri. Dipikir setelah hidup susah, habis itu bunuh diri, mati, enggak diuji. Ujiannya lebih berat. Kalau itu udah gagal, gagal terus deh. Kalau di hidup masih bisa gagal, bisa sukses. Maka yang disebut dengan khalaqal maut, menjadikan kematian dan kehidupan, memang dua-duanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ada orang ditinggal istrinya, meninggal dunia, ditinggal suaminya, ditinggal anaknya. Kematian adalah ujian, betul? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang apa ditulis di situ? Yang lebih baik, yang paling baik, yang terbaik, bukan yang baik. Bukan yang baik, tapi yang paling baik, yang terbaik. Al-Qur'an begitu. Mesti gitu. Kalau yang ditulis yang baik berarti salah terjemahnya. Ada enggak yang ditulis yang baik? Yang lebih baik ya terbaik. Yang paling baik itu yang benar. Ujian itu ada dua. Ujian yang tertinggi adalah perintah dan larangan dari Allah. Kalau lulus, dia lulus. Kalau gagal, itu namanya musibah agama. Nomor satu. Jadi ujian nomor satu adalah perintah dan larangan. Ini harus nomor satu, harus lulus. Kalau gagal di sini, namanya musibah agama. Itulah Rasulullah SAW sampai menangis. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau berikan musibah dalam agama. Bawahnya, nomor dua, musibah dunia atau ujian nikmat dan sengsara. Teks Al-Quran, wabalaunahum bilhasanati wasi'at, dan kami uji dengan nikmat dan kesengsaraan. Ada sakit, ada yang buta, ya, lahir buta, lahir cacat itu. Ada yang miskin, ya. Jadi nomor satu, ujian, perintah, dan kalau gagal ini, itu namanya musibah agama. Di bawahnya, ujian dengan nikmat dan kesengsaraan. Diuji manusia dengan dua soal. Kayak kita ujian dikasih kertas, ayo anak-anak ada dua soal situ. Soal satu, soal dua. Soal satu adalah dengan nikmat. Itu surat, banyak diantaranya surat Al-A'raf, bukan surat Al-A'raf. 168. Ujungnya, kata-kata ujungnya biar cepat gitu ya. Karena waktunya sedikit sekali. Ini seni menikmati hidup berapa episode ini Bu Dian? Satu. Ya. Di dalam Al-Quran wa balawna hum, dan kami uji mereka dengan bil hasanat. Hasan itu baik, nikmat. Wasai'at, dan yang jelek. Dapat ya? Anggap aja udah dapat. Biar cepat, kita tidak berkutat di dalil, tapi understanding daripada dalil. Ya. Ayat surat 7 surah Al-A'raf ayat 168. Saya berikan gambaran begini. Ini ujian nikmat dan kesengsaraan. Kalau dikasih kertas, masing-masing kasih kertas soal. Soalnya hanya dua. Taruhlah A, nikmat, B, sengsara. Setiap orang dapat ujian satu. Satu soal. Kira-kira banyak yang lulus soal satu, nikmat atau dengan sengsara banyak lulus? Sengsara. Hah? Sengsara. Ya, sengsara. Kenapa? Karena orang kalau dikasih nikmat malah tidak merasa diuji. Orang itu, ini cara, ini seni menikmati hidup. Kalau siswa, taruhlah kita dulu ingat-ingat dulu waktu masih SD, SMP, ingat. Kalau kita, mau ujian, sibuk. Paling tidak mental kita berbeda dengan waktu liburan, betul? Kalau kita, ujian ya. Paling tidak, sebandel-bandelnya anak, pasti ada buka-buka buku sedikit lah. Ya kan, mau ujian ya, apaan, mau bahas apa, kira-kira gimana, begitu kan, apa sih kira-kira soalnya, kalau soalnya ini jawabannya, pasti ada gerusak-gerusuknya, walaupun anak bandel, ya mau juga bisa ujian. Berarti mental orang tahu kalau dia mau ujian, itu berbeda kalau dia tidak tahu ujian. Mental orang, wah ini ujian. Yang berbahaya, ini ujian, dia merasa liburan. Kenapa kesengsaraan itu banyak gagal, banyak sukses dibanding kenikmatan? Karena ketika dia beri nikmat, dia tidak sadar itu lagi diuji. Mentalnya bukan mental ujian. Paham maksud saya? Mentalnya, saya bicara mental dulu. Tapi kalau ada kesengsaraan, inilah mental. Ujiannya, ya Allah, mana saya sakit, ujian, gimana? Akhirnya ujiannya di rumah sakit, ya Allah, mudah-mudahan lulus, kan gitu. Ketika liburan nggak ada lagi begini, maksudnya ibu yang di sana, di sini begini terus, gitu kan? Mentalnya, mental. Saya berbicara seni menikmati hidup, bagaimana melihat sesuatu itu tergantung mental kita. Mental inilah. Kalau fujur selalu ngomong bukan ujian, santai, itu nikmat. Ditutup bahasanya itu ujian. Ketika sengsara, itu Allah gimana sih? Mencaci maki Allah sih. Potensi negatif. Pengajian keluar, panas banget gitu. Jadi dah panas. Gitu. Pengajian, hujan lagi, macet. Hujan kemarin hujan, sekarang hujan lagi, terus ngomel aja. Itu hidup pasti tidak nikmat. Ya. Macet lagi. Lagi gak macet, tumben, biasa disini macet. Inilah, kapan alhamdulillah ya. Itu pasti hidupnya susah. Itu wajah-wajah, mental-mental penghuni neraka sebelum masuk neraka. Ya, udah kelihatan nerakanya, gak usah nunggu mati, udah kelihatan. Mencaci maki keputusan Allah. Allah Maha Baik. Kenapa hidup saya tidak baik, Pak Ustadz? Ibu-ibu, saya anggap Ustadz, saya jemaahnya, saya curhat, Bu Ustazah, ini bayangkan ibu-ibu semua, ini ada Pak Ustadz juga sih. Allah kan Maha Baik, tuh sehidup saya kagak baik mulu, begini terus. Coba Anda jadi saya, jawabannya gimana kira-kira? Ibu Ustazah Hesti. Datanglah jemaah kepada beliau. Gimana nih? Kan Allah Maha Baik, ya betul. Tapi hidup saya kok susah terus, gak baik, gimana? Jawabannya, iya. Gimana coba? Subhanallah, ini akan saya terangkan ya. Ilmu ini jarang-jarang dibahas ya. Kita akan melihat sisi yang berbeda. Nah, hidup ini harus dipotret. Bahwasanya garis hidup ini, sekarang saya pakai garis ini. Dari lahir sampai wafat adalah ujian. Itu dipotret. Jadi mental kita harus siap. Sama, saya selalu berpikir menjalani kehidupan ini, saya selalu diserang, bukan diserang. Diserang dengan diserang beda, ya. Kalau diserang, Anda tinggalnya di sono. Kalau diserang, ada yang menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. So, kalau orang punya, kalau orang tahu dia lagi diserang, dia sikapnya berhati-hati. Betul? Diserang oleh siapa? Oleh diri sendiri dan oleh diri sendiri dan setan. Jadi kalau Anda hidup ini tidak mempunyai kacamata itu, pasti hidupnya tidak bisa menikmati hidup dan susah. Karena mentalnya sudah tidak siap. Oke, satu-satu kita bahas ya. Satu-satu kita bahas. Di dalam surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati wa sayyidan, kami uji mereka dengan nikmat, dengan kebaikan dan kesengsaraan dan yang buruk. Supaya apa? Ya tadi apa? Supaya kembali kepada Allah. Itu Al-Quran, karena udah baca. Oh, supaya kembali. Ada Al-Qurannya. Maka bisa jawab. Orang itu tidak akan bisa mengetahui mobilnya remnya pakem apa enggak, kecuali jalan dan tiba-tiba ada kucing lewat. Pahamilah maksud saya. Kalau ini mobil bagus, remnya pakem, selesai. Enggak teruji. Dia harus jalan, ada bukan kucing doang, apalah namanya. Gitu kan, wah pakem, ketahuan pakem apa enggak, betul? Hidup ini, ibu-ibu, tidak akan bisa sabar dan ikhlas kecuali ada hal yang menyengsarakan. Kalau tidak ada kesengsaraan, Anda tidak akan bisa belajar sabar. Tidak akan bisa mengerti ikhlas. Tidak akan belajar tawakal. Maka itu kebanyakan orang gagal hidup gara-gara kebanyakan nikmat. Nah, dikasih kesengsara agar dia kembali kepada Allah. Kira-kira kalau berkasih nikmat, bayangkan kembali atau tidak? Justru tidak. Maka itu soal yang berat, bukan sengsara, tapi ujian nikmat, bukan ujian sengsara. Maka kalau saya gambar, ini gambar adalah kenikmatan. Ini kesengsaraan. Sebelah kiri saya kesengsaraan, kenikmatan digabung, lihat nih. Berarti jadilah begini. Yang di tengah titik temu. Titik temu. Ujian. Nikmat dan sengsara adalah ujian. Titik temu ini ditarik ke atas agar kembali kepada Allah, gitulah. Kalau gambarnya begitu, supaya mudah. Saya selalu main gambar setelah saya banyak berdialog dengan para psikolog. Dan pengalaman pribadi saya, kalau saya bikin makalah panjang, jadi kipas. Waktu saya masih aktif di Dewan Pakar ICMI, selalu bikin seminar-seminar, masih makalahnya jadi kipas dan akhir-akhirnya buat bungkus snack. Tapi kalau gambar, Anda melihat sedikit, udah ngerti. description dari gambar itu panjang kalau dengan kata-kata, mendingan gambar lebih cepat. Akhirnya saya bermainlah dengan gambar. Kalau dalam saya itu gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi. Untuk memudahkan. Ya, tadi gambarnya sudah kelihatan kan? Gabung. Ujian. Berarti ketika kita apapun yang kita rasakan, hidup itu pasti ada dua, betul? Nikmat dan sengsara. Kacamata kita ini ujian. Itu dulu cara seni menikmati hidup. Subhanallah. Saya akan gambarkan sebuah ilustrasi di dalam fujur dengan dalam jiwa takwa. Di dalam jiwa fujur selalu mengatakan yang kebalik. Ya. Agar kita digiring kepada maksiat. Baik. Kita kasih contoh. Kita mendapatkan kenikmatan. Ibu-ibu dipuji orang. Aduh jeng, cantik sekali. Aduh jeng, tambah makmur. Maksudnya tambah kayanya. Aduh jeng, apapun namanya. Kalau Anda melihat pujian ini adalah pujian, murni pujian, salah. Karena sesungguhnya itu Anda diuji. Kenapa? Karena sesungguhnya pujian milik Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Situ kelihatan. Berarti Anda sedang diuji oleh Allah, segala puji milik kita atau milik Allah. Maka ada jawaban, aduh tambah makmur aja, aduh tambah apapun namanya. Terlalu kita ngambil tambah kaya, tambah makmur aja. Oh iya jeng, siapa dulu suami saya ini direktur bla bla bla bla bla. Aduh tambah cantik aja, oh iya RH bla bla bla bla. Ini berandai-andai ya. Apa sekarang? Pons, pons gitu kan. Dia tahu mahal gitu kan. Jadi yang berarti dia gagal dalam ujian itu. Oh belum kenal saya. Nah berarti gagal. Karena ujian, pujian itu milik Allah. Dilupa Allah kan tadi? Coba ada yang menghina, ada yang di SMS. Dasar kamu zebra, dasar kamu jerapah. Seandainya yang ada di kebun binatang lepas semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh jeng, baca. Astagfirullah. Okay. Ya? Maksud saya yang di sana, kalau di sini baik semua. Ya? Lihat, keduanya berbeda. Nah sekarang saya puter, kulitnya sukses tapi dalamnya busuk, gak sukses. Kamu makmur sekali, alhamdulillah. Sapa dulu, ujung depannya alhamdulillah. Aduh tambah cantik aja, oh alhamdulillah. Saya biasa RH aja, pons, setiap saat gitu ya. Depannya alhamdulillah, dalamnya ini contoh yang gampang, nanti kita kasih yang susah-susah, yang gampang dulu. SMS, dasar kamu zebra, jerapah, merpati. Ya gak mungkin dia menghina itu ada binatang lain, tapi saya tidak tega ngomongnya. Astagfirullahaladzim, biasa berkletek orang ini. Ah kan, depannya sudah nama Allah, tapi dalamnya tidak baik. Nah, ini harus kita lihat. Jadi yang harus kita potret dulu, ini sedang diuji oleh Allah. Nikmat ujian, sengsara adalah ujian. Yang pertama, ujian pertama perintah dan larangan, saya tidak bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada makanan lagi. Alhamdulillah. Di dalam hadis man lam yuskrin nas lam yuskrillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada Allah, maka tidak bersyukur kepada barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada kepada Allah. Baik. Nah, saya akan bahas ini tentang keserahan. Jadi sesungguhnya mau sengsara, mau nikmat, itu semuanya sama, yaitu ujian. Dan ujian itu untuk supaya kembali kepada Allah. Ketika kita kembali pada Allah itu sukses. Disitulah yang dihitung oleh Allah, kedekatan dengan Allah. Bahasa yang lain pahalanya gitu. Kedekatan kita dengan Allah, itulah namanya berkah. Al-barakatu namanya az-ziyadatu. Berkah sama dengan nilai tambah, bahasa Arab. Tambah apa? Tambah kebaikan. Itu namanya berkah. Kebaikan apa? Kebaikan yang dasar tidak ada tandingannya adalah kebaikan yaitu dekat dengan Allah. Maka berkah sama dengan menambah kedekatan dengan Allah. Oke. Tadi di dalam doa saya, ya Allah, jadikan sisa umur hidup ini penuh dengan keberkahan, betul? Ini ada makanan, ada minuman. Saya makan kelengkeng, makan salak, minum air Alfamart. Ketika saya makan dan minum, saya minta Allahumma barik lana, berkahi makanan yang engkau berikan. Ujung daripada makanan dan minuman, ujungnya adalah energi, betul? Ujungnya, prosesnya bla bla bla, ujungnya energi. Energi ini membuat Anda berbuat baikkah atau berbuat jelekkah? Lempar butuh. Wah, itu kan butuh energi. Marah-marah, maki-maki, lempar gelas, butuh energi, betul? Energinya tidak membawa keberkahan. Maka saya paling ribut kalau anak lupa baca nama Allah kalau makan, karena efeknya kepada kesolehan orang itu. Karena makanan yang masuk dalam tubuh anak kita ujungnya energi. Energi ini supaya dia berbuat baikkah atau tidak. Kalau dia tidak berbuat baik, maka dia bawa keberkahan karena nambah. Al-barakah artinya az-ziyadah, yaitu punya nilai tambah apa? Tambah kebaikan itu yang dasar apa? Kedekatan dengan Allah. Maka dia berbuat kebaikan semakin dekat dengan Allah. Kalau ada orang tua ngeliat anaknya atau ini wajahnya anak ya, ada yang cucu juga sih wajahnya ya. Maksudnya ada wajah tua, wajah muda gitu kan. Jadi yang sudah punya cucu, ngeliat cucunya makan enggak pakai basmalah harus ribut. Pakai bismillah, jangan lupa. Karena menjadikan dia soleh atau tidak soleh. Karena energinya supaya menjadi berkah, ya Allah, berkahilah, berkahi. Maksudnya jadikan energi ini semakin dekat dengan Allah. Ibu datang ke sini, itu kan pakai energi, betul? Energi pertama bukan fisik, hati. Datang nggak ya? Nggak, datang. Nggak, malas datang. Gitu. Nggak enak. Ya, datang sih. Terus begini kan? Alladzi yuwaswisu fi shudurikum. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Ada bisikan setan kan? Udah, ngapain? Wajah juga banyak, besok-besok juga ntar juga bisa kan? Ya. Habis itu telepon, itu datang nggak? Nggak usah lah. Kalau dia bilang nggak usah, a'udhu billahi minasyaitan. Jangan-jangan ibu dalam hati, wah gue banget tuh. Jangan-jangan. Ya. Ketika Anda melangkah kepada kebaikan, berarti makanan, kenikmatan, Anda tidur, punya AC, sehingga Anda bisa lelap, dan akhirnya menjadi energi yang baik kan gitu kan? Kalau tidur kegerahan malah nggak bisa tidur kan? Berarti fisik, harta, semua makanan menyebabkan lebih dekat dengan Allah. Pahamilah itu. Berarti berkah. Maka tidak aneh kadangkala orang yang datangnya harta yang haram itu ikut pengajian susahnya minta ampun. Tobatnya ngajak itu, taubatan nasuha, susah banget. Bisa jadi makanannya adalah haram. Makanan halal saja belum tentu berkah. Ini sebagai contoh ya. Jadi ibu-ibu datang ke sini pakai energi, betul? Energi itulah yang menyebabkan Anda datang ke sini, itu membawa berkah. Hidup ini dikasih nikmat, dikasih kesengsaraan agar kembali kepada Allah, maksudnya dekat dengan Allah. Agar Anda melihat ini ujian, karena ujian itu untuk di ujian kelas 1 SD untuk di titik-titik kelas 2 SD. Alhamdulillah. Ini saya mengajinya Amerika terus. Amerika, Amerika, Kanada, Amerika, Jepang. Amerika jadi Amerika. Amerika siapa kayak? Jadi ketika yang kagak ngerti lewat. Ketika Anda diuji kelas 1 SD untuk dinaikkan kelas 2 dinaikkan berarti untuk dekat dengan Allah. Ketika Rasulullah SAW ditanya di manakah Allah, Rasulullah menunjukkan atas, bukan menunjukkan Allah itu dekat dengan tempat, tapi maha tinggi Allah. Maka ujian itu untuk dinaikkan. Saya tidak tahu sini ada gak, ibunya ya, saya ngisi pengajian tiba-tiba anak saya nomor 2 mecahin prang, aduh itu anak saya tuh kayaknya. Anak saya nomor 1 langsung anak saya nomor 2 yang mecahin, nah gitu diomelin sama kakaknya, malu-maluin aja, maluin papa, maluin mama, malu-maluin gitu kan, mecahin di dalam ruangan tamu tuh. Saya bilang, saya langsung angkat, anak saya cium, muah, muah, muah, gak apa-apa. Ketika Anda melihat sesuatu yang bikin gedek Anda, ingat, itulah ujian. Orang yang sadar ujian, dia lebih cerdas daripada orang yang tidak sadar itu ujian. Kalau Anda sadar itu ujian, sudah dapat poin besar seni menikmati hidup. Poin besar, oh ini ujian. So, dia wise, dia lebih bijak. Ini ujian. Saya bilang ke istri saya, anak kita kebetulan namanya Faza, yang nomor 2, Faza adalah guru besar kita. Subject to teach-nya adalah kesabaran. Outcomes yang akan digapai supaya kita lulus dekat dengan Allah. Ya. Jadi dia adalah guru besar kita berdua, suami istri dan yang lainnya, ngajarin kesabaran. Nah, karena kita diajarkan kesabaran, supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang sabar, akhirnya dinaikkan oleh Allah. Itulah dalam surat Al-Furqan, bukan surat 25 ayat 20. Bukan, ini penting. Kata-kata akhir aja kita lihat, kata-kata akhirnya. Kata-kata akhir dalam ayat ini. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 20, kata-kata akhir. Waja'alna ba'udukum li ba'din fitnatan atau sbirun, dan kami jadikan di antara kalian satu dan yang lain sebagai, dapat enggak? Sebagai apa? Cobaan. Ya, cobaan. Waja'alna, dan kami jadikan antara satu dan yang lain sebagai dapat ya? Ya. Kalau masih gebet belum dapat. Dapat? Iya, berarti belum. Tangannya masih sibuk, ya. Seni menikmati hidup. Sudah? Al-Quran mengatakan, dan kami jadikan antara satu dan yang lain adalah ujian. Saya ngeliat istri saya, ujian buat saya. Berarti istri saya adalah emang diciptakan oleh Allah berdampingan dengan saya untuk menguji saya. Istri saya melihat saya, Arifin Jaidiningrat, sebagai pendamping hidup saya, memang dia menguji saya. Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Ibu-ibu melihat suami ibu-ibu, dia adalah ujian buat saya. Suami Anda melihat Anda, istri adalah ujian buat saya. Suami istri melihat anak, anak adalah ujian buat saya. Yang mempunyai kacamata ini, dia bisa menikmati hidup. Yang tidak, dia susah hidup. Lihat, ujian yang kita biasanya lulus itu dengan kesengsaraan, dengan nikmat malah tidak. Kita kasih contoh, suami istri. Ini yang sudah menikah ya, Pak Ustaz Jumal maksud saya. Jumal belum masalahnya. Ya. Kalau saya melihat istri saya mempunyai kejelekan dan kekurangan, kacamata fujur itu tajam sekali, seperti mata elang, kecil pun kelihatan. Mata elang itu walaupun jauh, di ada kelinci lewat ataupun ayam, betul? Ada ular kecil gitu, padahal jauh banget matanya, mata elang. Dia fokus kepada kejelekan. Ketika istri saya berbuat baik, lupa itu. Maka orang itu kecenderungannya lebih agresif kepada kejelekan, merespon kejelekan daripada merespon kebaikan. Maka banyak gagal yang dalam kebaikan dan banyak sukses dalam kejelekan. Lihat, itu suami istri dulu yang kedekatan, nanti kita ke anak ya. Ketika suami kita punya kebaikan, Anda tidak melihat kebaikan, berarti gagal dalam ujian kebaikan. Ketika suami Anda buat jelek, disitulah Anda cecer, ribut. Sebetulnya dia ujian ketika dia berbuat baik. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Ini semua tahu walaupun dari hafal ayatnya. Assalamualaikum. Maka balaslah dengan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Balaslah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal sama, dia berbuat baik, kita berbuat baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau Anda diam, dosa. Itu semua tahu tuh. Enggak ada yang enggak tahu, karena itu pelajaran dari SD kita tahu, betul? Kalau dia ngasih salam, kita diam, dosa, semua tahu. Kalau dia ngasih salam, kita harus ya jawab. Itu teks Al-Qur'an. Kalau orang berbuat baik, kita diam aja, sesungguhnya tidak mensyukuri nikmat, nikmat yang baik tadi, berarti dia gagal ujian. Ujian nikmat. Maka kecenderungan orang bukan melihat kenikmatan, malah kekurangan. Disitulah keretakan suami istri. Poin besar. Jadi kalau Anda melihat kebaikan, lihatlah kebaikan. Saya diberikan kebaikan sama istri saya, maka saya harus membalasnya dengan yang lebih baik. Kalau tidak, sama. Begitu. Kalau suami saya berbuat baik, saya harus berbuat baik minimal sama. Yang lebih baik, itu yang terbaik. Karena memang teks Al-Qur'annya liyabluwakum ayyukum ahsanu, yang tadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik. Anak. Anak berbuat salah. Sini kamu nak. Respon. Maka anak melihat orang tua negatif. Kenapa? Karena orang tua berinteraksi dengan anak selalu dalam kondisi negatif. Ketika anak berbuat baik, orang tuanya keep silent, meneng baik, ya, EGP, apalagi itu bahasa yang lain, diem aja, manteng aja, tidak memberikan apresiasi, tidak bereaksi dalam kebaikannya. Maka interaksi anak, orang tua dengan anak biasanya dalam keadaan yang negatif dan negatif. Sini kamu, ada apa ma? Ah, udah takut deh. Karena sudah terbentuk dalam pikirnya negatif, maka hubungan di dalam rumah tangga negatif semua. Sini nak, ayah mau ngomong, anaknya langsung down. Ada apa nih? Ah, udah ketakutan deh. Kalau memang seperti itu, halo. Dalam rumah tangga harus diganti, di-adjust, dirubah. Tes, pulang, tes. Tes, lihat anak Anda. Saya, anak sini nak, bunda mau ngomong. Lihat, kalau anak-anak, ini bunda ada apa? Berarti bundanya bagus. Dia udah senyum, ada apa bunda? Tapi lihat anak Anda, ada apa bunda? Ah, berarti orang tuanya rusak nih. Karena dia sudah nge-save. Ketika Anda Anda memanggil sudah negatif, ada apa lagi nih saya ini? Aduh, salah apa? Paham? Mohon maaf, ini objektif. Anda bisa tes. Berarti Anda bisa belum mengerti cara berinteraksi. Ini sesungguhnya pelajaran saya ketika saya mengajarkan Islamic Parenting di sekolah apa saya lupa namanya ya. Berinteraksi belum digelar seminarnya. Belum digelar seminarnya. bagaimana berdialog dengan anak, didik secara konstruktif. Terus kita bikin seminarnya, insya Allah. Ya, kalau kita berdialog sudah belum ngomong, sudah negatif, sudah down, berarti sudah ada image di sini, sudah ada impression, sudah ada kesan yang baik, yang buruk sudah terakumulasi. Anda diagnosa dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pagi sampai malam, kapankah Anda manggil anak Anda? Rata-rata kalau ada yang error baru Anda panggil. Kalau dia berbuat yang baik, berprestasi, lagi akur, Anda tidak memeluk menciumnya. Misalnya anak-anak lagi akur, harusnya memberikan apresiasi yang ini Bunda senang sekali, alhamdulillah akur. Biasanya kalau lagi akur gimana? Kalau lagi ribut tuh, kenapa ini? Ada apa? Maksudnya ibu yang di sana, di sini enggak, ya. Yang di sana, gitu ya. Yang di sini tinggalnya di sana. Jadi paham maksud saya? Gitu. Karena ketika ada kebaikan, Anda lupa itu sedang diuji. Biasanya orang itu reaktif kepada yang negatif, tidak reaktif kepada yang pegang itu kata-kata itu. Ini baru mukadimah. Mukadimah mental, kacamata yang sebenarnya paradigma. Saya dengan istri saya di poli anak duduk waktu itu. Waktu itu masih bayi anak saya. Ada ibu gini. Bayi saya cek nangis melulu. Nangis melulu. Gitu kan? Saya bilang kepada istri saya, itu ibu itu bohong. Kalau anaknya nangis melulu pasti udah mati. Kalau Anda ukur, ketika dia minum ASI, dia kan nggak nangis. Nggak mungkin, seleknya, nggak mungkin. Nggak mungkin menyatu antara nangis dan minum ASI. Ketika dia tidur, kan dia tidak nangis. Tapi kecenderungan orang menghitung yang pas nangisnya. Nggak, bukan hanya nangis, yang kecenderungan manusia menghitung yang negatif. Yang positif jangan dibahas. Maka dalam Al-Qur'an fabi ayyi ala'i rabbikuma wa amma bi ni'mati rabbika perkawan wa amma bi ni'mati rabbika fahad lu fahad this mendis doang ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan segala nikmat Tuhanmu yang kamu rasakan omongin, bicarain, hitung-hitung ya, lihat itu nikmat dari aku. Kalau bahasa surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma, diulang-ulang kan bahasa gaul nih. Kalau bahasa teksnya kan sastranya tinggi banget, bagaimana Anda mendustakan, kan susah tuh bahasanya, sastranya tinggi. Bahasa gaulnya gini, kok lupa nikmat ya, kira-kira gitulah. Jangan lupa nikmat ya, kira-kira gitu. Diulang-ulang tuh fabi ayyi, jangan lupa nikmat itu dari aku ya, dari Tuhanmu maksudnya. Allah tuh ngomong ke kita begitu. Disuruh ngomongin nikmat. Hari ini hari sial. Kenapa? Kan saya naik mobil. Ustaz, itu banyak tur. Meledak. Udah saya dorong-dorong, ada polisi lagi. Saya ditilang ke bedang, enggak bawa SIM lagi. Sial banget. Lihat. Saya tanya, emang sering meletus? Enggak sih. Bayangkan meletus banyak apa tidak? Banyak meletusnya? Banyak tidaknya, betul kan? Banyak ditilangnya atau tidak? Pernah nggak Anda tahun-tahunnya SIM-nya sudah expired, STNK sudah expired dan nggak ketangkap-tangkap polisi? Pernah? Kalau sering mah parah dia ya. Pernah lah, jangan pakai sering. Sering. Kalau sering mah error orangnya gitu kan. Maaf ibu ini just kidding ya. Gitu kan. Tapi emang benar Pak Ustadz saya sering, ya udahlah deh sering gitu kan. Tapi gak ketangkap-tangkap kan gitu kan. Semahan. Kecenderungan orang seperti itu. Anda nanti musim hujan. jemuran nggak kering-kering. Oke, kita hitung berapa kali Anda jemur kemudian kena hujan dan berapa kali Anda jemur dan kering. Bayangkan mana? Bayangkan kering. Tapi kecenderungan orang tidak yang maka banyak gagal dalam nikmat. Saya lagi diuji sama ibu-ibu, disconnect. Itulah seni menikmati hidup. Subhanallah. Ya. Oh, Pak Daud gantian. Biar kelihatan ibu yang di sana. Subhanallah. 5 menit terakhir lagi. Enggak bercanda. Jadi waktu itu saya pernah ceramah, sudah selesai. Pak Arvin tadi mic-nya enggak jelas suaranya. Udah bubaran ceramah. Saya bilang, dalam hati saya, enggak ngobrol dari awal. Coba dari awal interruption, mohon maaf. Dan terus, ini enggak jelas, kan kita bisa set up lagi, betul? Coba 5 menit terakhir tadi enggak kelihatan, enggak enak banget. Kan pegal juga gitu kan, oke. Enggak apa-apa lah, tapi backlight juga kan, gitu kan. Backlight juga enggak kelihatan sebegini. Karena kanan kiri cahaya lebih kuat daripada yang ada di sini. Gini. Nah, tuh kan baru keluar deh kan, suara enggak jelas, gitu. Enak yang asli, pakai mic. Kita coba pakai mic sebentar, mungkin kedekatan tadi, atau begini. Pokoknya harus jujur, kalau nggak baik, tunjuk tangan, nggak apa-apa ya. Teks Al-Quran, Al-Furqan, Al-Furqan. Yang tadi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami uji di antara kalian dan yang lainnya adalah sebagai jadi saya ngeliat Pak Tommy ujian buat saya ada ujian buat Pak Tommy, kira-kira gitu. Sudah jelas? Lanjutkan. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Ayat yang tadi. Sabar di sini kecenderungannya berbicara tentang sengsara, betul? Harusnya sabar dengan nikmat juga. Ketika kita mendapatkan kenikmatan itu adalah ujian. Tadi ayat berapa? 2? 20 surat 2? 25 ya. 25, 20. Maka saya katakan kepada istri saya, anak kita lagi mecahin, itu adalah ujian. Kacamatanya, dia adalah guru saya. Ngajarin apa? Kesabaran. Outcomes yang akan digapai adalah agar kita di-upgrade oleh Allah. Betul? Kenapa? Ujung kata-kata ayat Al-Quran tadi, wa kana rabbuka basira, sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa kana rabbuka basira. Basira itu Allah maha melihat sekecil apapun Allah melihat. Di dalam hati kita yang paling dalam Allah tahu. Waktu Senin pagi pernah saya terangkan, seandainya saya, Pak Wahyu, Ustaz Jumal, Pak Tommy, kita duduk berempat. Seandainya kita jalan-jalan ke luar negeri, kemana lah, ini berandai-andai Pak. Ya. Tiba-tiba ada orang menghina kita. Hinanya, bla bla bla bla. Langsung saya marah. Habis itu Pak Wahyu bilang, sabar Pak Ustaz. Dalam hati saya, sabar Pak Ustaz. Pak Tommy bilang, sabar Pak Ustaz Jumal, sabar. Soal yang sama, beban mental yang berbeda. Di antara empat orang ini diuji karena dihina. Karena kita orang Indonesia saat ini dihina. Tapi bebannya beda-beda, tergantung masing-masing ya. Pak Wahyu emang orangnya sabar, Pak Tommy emang orangnya sabar, Pak Jumal emang orangnya sabar, saya orangnya tidak sabar. Jadi saya marah, akhirnya ditekan, ya sabar Vin, jangan ngomong, sabarlah, sabar. Akhirnya semuanya diam semua, betul? Sesungguhnya ujian yang paling berat siapa? Saya, betul? Allah tahu. Itu wa kana rabbuka basira. Allah Maha mengetahui, melihat apa beban mental yang dihitung oleh Allah. Bukan diamnya saja, berempat diam sabar semua, yang dihitung adalah beban. Beban yang dihitung. Maka bahasa Al-Qur'annya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya, kemampuan. Maka ketika kita diuji oleh orang lain, Allah melihat hati kita. Sekecil apapun yang kita rasakan, Allah melihatnya. Seandainya Ustaz Jumal jatuh cinta kepada seseorang, berandai, andai. Kemudian mau menikah, tiba-tiba diajukan calon istrinya kepada orang tuanya, berandai-andai ini. Orang tuanya menolak, jangan itu nak, bebannya berat sekali, betul? Langsung ada yang senyum, pengalaman, kok tahu Ustaz pengalaman saya, gitu kan? Antara saya berbakti kepada kedua orang tua dan membahagiakan orang tua, ataupun saya memilih ego saya. Ustaz Jumal, aduh ya Allah, akhirnya calon istrinya bilang, kita harus sampai di sini, tidak bisa melanjutkan pernikahan karena saya taat kepada kedua orang tua. Wih, soleh banget, gitu kan? Tobe markotob, kalau setan mengatakan hari gini, gitu kan? Yang ada, tidak, aku gak peduli. Yang penting harus nikah. Akhirnya tergoreslah hati orang tua. Terpaksalah dia, udahlah daripada. Tapi ada yang membekas dalam hati orang tua. Itu pengaruh nanti dalam lembaran hidupnya. Ya, saya belum masuk bab ini, nanti next ya. Karena pembahasannya banyak. Ya. Jadi, ketika dia menahan rasa cinta yang gagal, ya, Gatot, apa? Gagal total, gagal total, sudah gagal total. Maka dia beban mental, betul? Ketika beban mental yang dia pikul, itu Allah menghitung, menghitung, dihitunglah, karena Allah Maha melihat. Maka bahasanya basir, basir itu bahas bukan sekedar melihat, yang terkecil di dalam hati kita Allah mengetahuinya, basir. Maka di dalam bahasa Arab ada istilah basirah, basirah itu mata hati. Bahasa Arabnya basir, itu mata hati. Ini bahasa Arab. Jadi ketika kita melihat orang, seni menikmati hidup. Kalau saya melihat siapapun dia, dia berbuat baik, saya diuji, harus merespon yang lebih baik. Ketika orang itu berbuat jelek, kita diuji agar tidak mengembalikan kejelekan. Lihat saya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengerti. Ya, ya ini apa pletot-pletot gitu kan sebentar. Anggapnya ini berdiri. Ya. Terus inilah maksiat yang disusun oleh setan. Ini maksiat, ya. Ini kejelekan. Setan menjadikan kejelekan ini supaya ada kejelekan yang lain. Dibikin lagi kejelekan yang lain. Dibikin lagi kejelekan yang lain. Ini namanya akumulasi kejelekan. Contoh, ini selalu saya terangkan, ibu-ibu marahin anaknya. Anaknya cepuk. Saya bilang, ibu gak boleh begitu, astagfirullah jalan. Siapa kamu? Kata anak saya, terserah saya. Allah Akbar, astagfirullah. Ibu, itu kalau itu anak saya, pasti ibu istri saya. Langsung diem dia kan. Saya tahu itu anak ibu. Subhanallah. Maksud saya ini tidak, itu anak saya, Mak. Fujur itu. Fujur itu yang tadi potensi negatif. Selalu mengatakan ini milik saya. Padahal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mazalladhiyas. Supaya yang di langit dan di bumi milik Allah. Gak ada yang kita punya. Justifikasinya. Tahu gak saya kenapa saya pukul anak saya? Lihat tangan saya. Karena anak saya berbuat yang tidak baik di toko, jatuhin apalah. Nah, yang ada patung pakai pakaian itu apa? Patung-patung itu namanya apa? Apa? Itulah maksudnya. Gara-gara dia berbuat itu yang salah, maka saya, nah, jadi justifikasi. Jadi hidup menjadi sengsara. Jadi susah hidup. Semua perbuatan jelek ada pembenarannya. Itulah setupnya setan. Itu tegur ini. Hah, nggak mau aku. Kok gitu kan? Biarin aja. Nggak boleh begitu. Ya, dia juga begitu sih, mas saya. Paham maksudnya? Halo? Dia berbuat jelek karena dia sudah di. Pak. Jadi itulah yang terjadi. Hidup jadi susah. Suami berbuat jelek, Anda pun berbuat jelek, biar tahu dia. Emang dia doang, kan? Berbahaya. Sangat tidak baik. Maka itu, kita diuji. Kalau orang berbuat jelek, kita diuji untuk bersabar dengan tidak membuat respon yang jelek juga. Yang pertama, Anda bersabar untuk berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, kita nggak berbuat baik, berarti kita gagal. Pak Ustadz, emang berbuat baik butuh kesabaran? Oh iya. Berbuat baik butuh kesabaran. Sholat kan butuh sabar. Ibu-ibu memang kesini nggak butuh kesabaran. Kesini butuh kesabaran. Mau pengajian. Kan gitu kan. Santai depan TV sambil ngeteh ngopi atau pengajian. Santai, ngaji. Kan gitu kan. Subhanallah. Eh kan, di mana nih? Telepon, itu ngaji nggak? Enggak, ya sama, nggak usah lah. Yang digituin, ngaji enggak usah aja. A'udzubillahiminasyaitonir. Ingat itu bahasanya ya, bahasa gaulnya gitu kan. Nanti SMS, ngaji ya. Ah enggak, a'udzubillahiminasyaitonir. Minta proteksi dari godaan setan yang terkutuk, kacau banget. Seandainya Anda tidak berinteraksi dengan orang, aduh malas banget. Langsung ngadepin kaca, cermin, a'udzubillah. Just kidding. Kembali lagi tadi. Jadi itu lihat akumulasi. Kejelekan dengan kejelekan. Berbuat baik itu butuh kesah. Sholat itu butuh sabar, betul gak? Tinggalin yang lain, ini dulu lah. Butuh sabar. Zikir butuh sah. Kalau enggak, subhanallah, alhamdulillah. Yang di sana, di sini enggak. Enggak beda. Jadi kalau kita berbuat baik itu butuh sabar, apalagi menahan kejelekan itu butuh kesabaran. Maka teks Al-Qur'annya, mampukah Anda bersabar? Atasbirun yang tadi, yang surat 25 surah Al-Furqan tadi. Atasbirun, mampukah Anda? Apakah Anda bisa bersabar? Di sini hal bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan seni menikmati hidup, siapapun yang ada di depan saya adalah ujian. Dia berbuat baik adalah ujian, dia berbuat jelek adalah ujian. Oh. Saya diuji oleh anak saya. Astagfirullahaladzim, gimana caranya? Oke, gimana caranya? Saya diskusi sama istri saya, gimana cara begini, Bapak? Kita diskusi. Biar berinteraksi yang positif dan positif. Ketika orang lain berbuat jelek, kita diuji agar tidak merespon dengan jelek. Nah, waktu saya mengajarkan anak-anak muda, ini kan bukan muda lagi di sini kan? Mohon maaf, perempuan tuh takutnya masalah bicara umur tuh sensitif. Oke lah muda, ya. Kalau ibu dibilang muda, senengnya minta ampun gitu kan? Kalau udah tua, aduh langsung. Emang aku tua, jeng, itu tersiksa sekali dibilang tua. Padahal emang begitu. Jadi Ketika orang itu berbuat jelek, kita diuji untuk tidak berbuat jelek. Ketika itu saya pengajian sama anak-anak muda, dia menolak. Pak Ustaz mah, udah tua, kita-kita yang muda-muda ini gak bisa begitu. Karena istilah kita ini Pak Ustaz, dia jual kita beli. Paham maksudnya? Siapa yang tidak paham jual beli? Dia jual kita beli maksudnya apa? Dia berbuat jelek kita pun hajar, dia nantangin kita sikat, siapa takut, gini gitu. Ente jual kita beli, ini bahasa Betawi, maksudnya ente nantangin, ayo siapa yang takut, sebenarnya. Itu dilihat, itulah gambaran tadi yang saya tumpuk tadi. Saya bilang, oke gitu, iya, kalau Pak Ustaz, tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan kalau ada fa'in qatalu, ada yang mengajakin berantem, katakan faqul Allahumma inni shaim, katakan aku sedang berpuasa menahan, maksudnya shaim itu menahan diri. Apa jawaban anak-anak muda itu? Anak-anak muda itu bilangnya, itu kan Nabi. Kita mah beda, masih muda. Kalau Ustaz ngomong begitu ya kan udah tua, kita kan masih muda. Masa dijual kita diam? Kita beli. Nah, dibalas. Jawaban saya, oke. Ambillah prinsip Anda, Anda mau jual, Anda beli. Jadi kalau Anda lagi jalan-jalan ke gang lewat rumah perumahan, kemudian di perumahan itu awas ada anjing galak. Beli aja. Paham maksudnya beli aja? Jadi kalau wow, ente jual, emang gak bisa kita gitu. Jadi kalau menggonggong, Anda gonggong aja. Disitulah di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis kudsi. Bahasa kaul, saya terjemahkan bahasa kaul, bukan bahasa hadis. Kalau orang jual, ente gak usah beli. Kalau ada yang ngajakin berantem, fa'in syatam, ada yang menghina-hina, diam. Ya, bahasa kaul, itu bahasa hadis. Bahasa kaulnya, ente jual, aneh gak beli. Jualan, gak punya duit. Kalau itu jual beli beneran, kalau ini maksudnya yang ketika orang berbuat jelek, ya apa kabar jeng, hajar lo sini, apa kabar jeng, hajar kita lo sini, mana yang mau kemana yang gitu. Ibu tes deh, ada orang yang tidak baik, Anda berbuat baik lagi, tidak berbuat baik, berbuat baik lagi, kuat-kuatan, tes. Saya pernah mengajarkan gitu di sebuah pengajian, ada ibu, udah ibu yang ngomong itu banyak musuhnya, saya gitu. Itulah ujian. Kalau kita mau menjadikan hati ini sabar, harus ada yang melakukan tidak baik buat diri kita, baru kita belajar sabar. Kalau tidak, kapan belajar? Jadi seni menikmati hidup, kacamatanya kita dulu, kacamata paradigmanya. Al-Quran mengatakan ini ujian. Maka seandainya anak-anak Anda berbuat baik, langsung responlah dengan cepat, berikan apresiasi. Dan ini penyakit melanda kepada guru-guru dan orang tua. Guru-guru menanggil anak murid biasa kalau kagak benar. Kalau anaknya benar biasa-biasa aja. Maka antara pendidik yang dididik, pendidik dan yang dididik, biasanya interaksi negatif. Dalam kasus baru dia berinteraksi, sini, ada apa kamu? Orang tua pun demikian, suami istri pun demikian. Padahal suami istri harus ngobrol, bercanda, apa yang positif kita bangun. Ketika dia berbuat baik, kita harus merespon yang lebih baik lagi. Itu yang baik. Yang tidak baik, dia diem, dia baik, dia diem, dia baik, dia diem. Diem, maka jablay. Ya. Suami istri jarang dibelai, karena yang satu maunya dibelai, gak mau membelai. Yang satu maunya dicium, tidak mau. Subhanallah. Ketika bapak-bapak ibu-ibu datang ke rumahnya, lihat anaknya diem atau merespon. Bunda, ini ibu-ibu, ibu punya anak kan? Anak-anak, umur berapa anaknya? Umur 26 tahun anaknya. Wow. Subhanallah, Masya Allah, dahsyat. Berarti ibu nikah masih kecil ya? Oh, pantas, 23, balik 2 tahun langsung kawin. Ya kan, 23. Ketika kita datang ke rumah, respon reaksi anak itu harus kita lihat. Kalau reaksi anak diam saja, berarti orang tuanya menanamkan yang tidak, yang kurang baik mungkin. Yang baik adalah ketika orang tua datang, anak itu langsung merespon, eh bunda pulang, respon dia nempel ke kita. Kalau dia tidak nempel ke kita, wah, di situ pulang ibu. Anak-anak, kalau bunda pulang, kalian harus nyambut bunda. Wah, itu mah under pressure, TB, tekanan batin, continue dia, di bawah tekanan. Kenapa? Karena biasanya orang itu yang biasa menanam kebaikan-kebaikan, dia responnya baik. Karena kita menanam. Maka itu kalau di sini ujian, yang ujian adalah saya harus berbuat baik, saya harus berbuat baik. Nah, barulah bab yang selanjutnya, itu kebaikan akan kembali kepada diri kita. Maka kesengsaraan hidup adalah sesungguhnya siapa yang membuat? Diri kita sendiri. Maka seni menikmati hidup, bab yang terpenting adalah sesungguhnya kenikmatan yang kita rasakan adalah buah daripada yang kita sudah tanam. Kesengsaraan yang kita rasakan adalah buah daripada yang kita tanam. Laha ma kasabat wa alaiha ma. Seorang itu dapat kebaikan dari buah dari kebaikan yang sudah dilakukan. Wa alaiha ma kasabat. Dia mendapatkan kesengsaraan akibat dari kesengsaraan yang sudah dilakukannya. Ini baru bab yang inti. Maka ketika kita dapat kebaikan, itu buah daripada kita, supaya ini terkapitalisir, berinvestasi untuk kebaikan lebih banyak, Anda respon lagi dengan baik. Tapi ketika ada kejelekan, katakan ini ada yang salah dalam hidup saya, supaya ini berhenti, maka Anda respon dengan baik. Kalau Anda respon dengan jelek, maka investasi ke jelek, itu seni menikmati hidup begitu. Masuk masjid, baru beli sendal nih ceritanya nih. Sendalnya agak lumayan mahal dikit lah, dikit. Keluar masjid, hilang sendal. Ya Ustaz ya? Ini berandai, saya tidak tahu kejadiannya. Cuma taruhlah kejadian terhadap diri saya gitu kan yang. Gitu kan. Hilang sendal, ya Allah, sendalnya mahal banget. Hilang lagi. Masjid Al-Azhar lagi gitu kan. Ada dua nih. Kita respon yang tidak baik atau respon dengan baik. Seni menikmati hidup. Katakan dalam hati Anda yang tidak ini, kalau yang tidak baik itu biar sambar geletik itu orang seleo kalau perlu jadi ngomong apa nyumpain bahasa gaul ini nyumpain. Itu namanya dia susah tambah susah. Karena kesusahan yang dirasakan adalah akibat dari kejelekan yang dilakukan. Kemudian datanglah itu, maka dia maki-maki, kejelekan itu nambah susah hidup. Ini baru contoh, paradigmanya belum, kerangkanya belum. Ini baru contoh dulu, dari yang konkret menjadi sebuah yang abstrak itu teorinya. Jadi, setelah kehilangan sendal itu kan kejelekan. Dia maki-maki nyumpain kejelekan lagi kan, maka kejelekan terakumulasi dengan kejelekan, maka hidup jadi susah, numpuk. Ini semua Anda investasikan, jadi berkembang, semakin besar kejelekannya, semakin susah, maka semuanya orang yang terlilit kesusahan adalah dia sendiri yang membuatnya. Maka saya paling benci kalau ada status BB, WhatsApp, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah mudahkan, jangan kau persulit. Karena Allah maha baik, tidak pernah mempersulit. Maka saya bilang, tolong diganti statusnya. Kenapa? Kan terjemahnya bagus, Pak Ustaz, ya Allah mudahkanlah, jangan engkau persulit. Tidak bagus terjemahnya, karena Allah tidak pernah mempersulit, karena Allah maha baik. Tapi Pak Ustaz, saya hidupnya susah, sulit. Sesungguhnya yang membuat kesulitan adalah diri sendiri. Allah maha baik. Kita belum sampai situ. Nah. Jadi ketika Anda buat kesulitan, kemudian ada kesengsaraan, itu kita bersyukur. Kenapa? Sudah ada tebusannya, sudah selesai. Ini ada kehilangan sandal, udah. Ya sudahlah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Sabar, kan itu sabar. Dia berketutur kata yang baik, maka dia membawa kebaikan. Kejelekannya sudah hilang. Nah, dia membangun kebaikan, akan ada investasi kebaikan lagi. Kebaikan itu diinvestasikan, kalau bahasa saya, dikapitalisir. Bagaimana mengkapitalisir kebaikan? Kebaikan harus diekspresikan, direspon dengan kebaikan. Orang berbuat baik, kita jangan diam. Harus berbuat baik, minimal sah. Diberbuat baik, kita berbuat baik, baik. Berbuat baik, baik, baik, baik, baik. Begitu kan. Dia berbuat jelek, minimal diam. Gak merespon. Dasarnya diberbuat jelek, kita berbuat baik. Ini cara hidup yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Oke, sekarang saya akan gambarkan begini. Ini boleh, baru mau masuk ini. Ini dari tadi belum masuk-masuk, padahal udah lama ya. Nanti kita akan ada tanya jawab. Ini satu poin aja. Disuruh minum tuh, ibu-ibu disuruh minum tuh. Ya. Jadi ibu lihat, perhatikan, bapak-bapak ibu perhatikan. Di dalam ayat Al-Quranul Karim. Yang tadi saya sudah bacakan ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ayo ibu-ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tangan saya. In ahsantum. In ahsantum. Ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum. Falaha. Tidak ada ditekan. Falaha. Bahasa Indonesia ini. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu baik lagi buat diri kita. Kalau Anda berbuat jelek, derita ente, gitu ya. Apa istilahnya? DL. Emang kamu yang salah. Baik lagi buat diri kita. Al-Quran. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat diri Anda. Kalau Anda berbuat jelek, kejelekan itu balik lagi buat diri kita. Jadi kesengsaraan sesungguhnya yang kita rasakan adalah akibat kejelekan yang kita lakukan. Jadi seni menikmati hidup bab yang baru ini adalah bagaimana mensikapi kehidupan ini. Kalau ada kejelekan, harus introspeksi diri. Jangan direspon dengan kejelekan, harus ditutup dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan menjadi investasi baru. Kita matikan investasi dan tanda kutip, dia berkembang terus, berkembang. Kebaikan dan keburukan berkembang. Siapa yang mengembangkan keburukan? Diri kita. Kejelekan. Maka ada orang yang terlilit kejelekan, kesengsaraan. Yang tadi, kalau ada yang curhat, kan Allah Maha Baik, kenapa hidup saya jelek? Karena Anda sendiri yang membuatnya. Ini filsafat hidup surat 17 ayat 7 yang tadi. Surat 17 ayat 7. Baca. Ayat ke 7. Baik, itu saja dari saya. Siapa yang baca bahasa Indonesianya? Sudah dapat? Ya baca ibu. Jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik untuk, berarti kalau kita mendapatkan kebaikan adalah sesungguhnya buah daripada kebaikan kita. Lanjut. Bagi dirimu sendiri, balik lagi buat diri kita. Kecenderungan manusia menyalahkan faktor eksternal. Padahal itu adalah akibat dari faktor internal. Saya naik taksi, ngomel. Kenapa Pak, kenapa? Saya tadi kan sudah ada customer nih, orang nyetop, habis itu mau baru udah handle, krik, dibilang tindin, akhirnya dibalik. Aduh, rezekinya gak dapat lagi. Udah gitu Pak, dia ngomel nih. Ada motor hampir nyerempet spion saya, lihat pakai mata, dimaki-maki saya, dibentak-bentak, padahal dia yang salah. Saya diem, Pak. Coba lihat Bapak mungkin pagi tadi bentak anak istri dah, atau kemarin, maka dibalas sama Allah, dibentak sama orang lain, karena anak dan istri gak mungkin ngebalas. Yang bentak itu adalah Allah melalui orang itu, karena Anda sudah ngebentak orang lain. Bapak kayak Ustaz aja. Dan mati saya emang aja Arifin Jadiningrat gitu kan. Saya diem aja gitu kan. Itu Al-Quran yang berbicara. Anda menyakiti orang, orang itu gak ngebalas, betul? Yang ngebalas siapa? Allah itu hukum alam, tapi melalui gak tahu siapa. Sendal saya hilang itu adalah akibat daripada kejelekan. Mungkin saya harus membantu orang, saya tidak bantu. Saya tidak tahu. Beristighfarlah. Kita tutup istighfar itu menutup musibah. Astagfirullahaladzim, karena saya salah, dosa saya. Close, gitu. Jadi seninya begitu, seni mengingati hidup begitu. Karena kejelekan, mungkin karena ini baru bab awal. Ya. Nanti kan ada bab kedua, kajiannya kita lanjutkan. Saya ingin ada diskusi, dialog di sini. Masih ada setengah jam, 20 menit ya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Silakan. Atau saya yang bertanya. Pertanyaan apa saja? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Oh, pelatihan sholat khusyu. Oh, soalnya boleh, silakan. Ada yang ngikutin pelatihan sholat khusyu di sini? Banyak juga, alhamdulillah ya. Yang belum nanti ikut lagi ya, kalau diadakan. Karena biayanya besar. Tapi itu gratis, audiens. Iya, silakan. Silakan. Silakan. Boleh banget, sangat-sangat boleh, nggak ada masalah, boleh. Iya, nggak apa-apa, nggak pakai di kursi juga boleh, pegang, habis itu kantongin. Tapi mau kena mana ada kantongnya? Itu kan laksana kain kafan. Ya kain kafan kan nggak ada kantongnya, jadi mau ngantongin apaan lagi orang meninggal, ya. Jadi kalau Anda pakai ini, baca, itu taruh boleh, asal jangan taruh di bawah, ya. Kalau itu kan dipantengin di kursi, enggak masalah. Silakan. Apanya? Jatuh. Tadi Anda lagi sujud, nyenggol, sikut Anda jatuh, Anda perbaiki. Jadi ketika duduk, dibener-benerin lagi, habis itu Anda sholat lagi, enggak masalah. Kita punya masalah besar. Pengajian-pengajian jarang sekali membahas fikih. Jadi kalau saya bilang, ngebenerin itu gimana tuh kan enggak batal. Karena fikih kita lemah, maka banyak ditakut-takuti, ini bid'ah haram, banyak ditakut-takuti karena fikih kita lemah. Iya benar, akhirnya menyalahkan orang lain, padahal riwayat bukan satu. Jadi mohon maaf, ini harus dikaji. Saya juga di MRPI, di Masjid Raya Pondok Indah juga kajian fikihnya kurang, paling yang dibahas di Al-Hilal sudah itu. Kajian fikih itu kita miskin, jadi gak tahu mana hukumnya. Hukumannya jadi satu riwayat. Astagfirullah, gak pakai lazim karena bid'ah. Kenapa? Habis sholat Rasulullah hanya ini hadisnya. Bukan. Disebarkan melalui video-video itu dari Ustaz X. Saya bilang, ini kan riwayat Anda, riwayat yang lain. Ini yang Anda pegang, yang lain kan tidak demikian. Berbeda pendapat. Nah, fikih kita lemah. Nah, sekarang fikih hanya satu aliran. Aliran salafi saja yang dibenarkan, yang lain salah ini. Yang harus kita belajar sehingga bukan hanya satu persepsi dalam fikih itu. Nanti tidak boleh. Nabi tidak pernah mengajarkan pakai kursi. Itu adalah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca, habis itu dibalik. Tidak boleh sholat apa itu. Anda mengatakan harus pakai dalil segala sesuatu. Nah sekarang saya minta dalil yang mengatakan tidak boleh mana? Kan dia juga tidak punya dalil. Dalilnya karena Nabi waktu itu belum ada kertas. Ya kan gitu. Ini yang harus kita lihat. Ya, next. Pertanyaan yang lain. Silakan. Beneran kanker yang nanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa? Aha.